sepi cuma berdua. Berbahaya karena nanti yang akan terasa badan dingin jantung berdebar berputus-putus nafas di dada. Waspadalah, itu semua namanya nafsu birahi yang merangsang dalam jiwa setengah mati. Awas nafsu itu janganlah dituruti kecuali kalau sudah suami istri. Apabila nafsu itu anda turuti, maka akibatnya berbahaya sekali. Dari itu anda harus berhati-hati, jangan sampai diperkuda nafsu birahi. Makanya kalau berpacaran jangan sampai keterlaluan. Gelap-gelapan kaya siluman. Yeah.